sendiri kau ingin hati. Nyaranan lu angkat tadi paturai upah rangkulan muntung anggrek di puntangan gelis rek di puntangan katungi kaweni hati. Tos kedah papisah deui rasa luang sumoreang kasapih kedah patepi gelis kedah patepi. Siang kali ini ku wengi rumahku kapurung waktu lengkang papegang kumangsa cimata saksi nalaksa jumari cerik nabakin kawening hati. Tos kedah papisah deui rasa luang sumoreang kasapih kedah patepi gelis kedah patepi. Rumahku Rasa asa.